Bab ma ja'a fi hidabi Rasulullah SAW. Bab apa-apa yang datang dalam masalah semir, atau orang menyebutnya juga inai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala haddathana Ahmad ibn Mani' qala haddathana Hushaym qala haddathana Abdul Malik ibn Umair an Iyad ibn Laqit qala ahbarani Abu Rimthah radhiyallahu anhu. Abu Rimthah radhiyallahu anhu bercerita, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak lelakiku. Dan di sini ada faedah, gitu ya, untuk membawa anak-anak kepada orang saleh, kepada majlis-majlis ilmu, membiasakan mereka dengan majlis-majlis seperti ini, bertemu dengan orang-orang saleh, duduk di majlis-majlis ilmu. Dan ini sering kita singgung di kajian-kajian kita, bahwa di antara sebab kecintaan ilmu pada seseorang adalah kebiasaannya di masa kecilnya. Sehingga salah kalau pandangan sebagian orang tua sekarang bahwa ini masih anak-anak, tidak perlu apa hadir di majelis ilmu. Apalagi kemudian apa sebagian anak malah mengganggu atau dianggap mengganggu di majelis ilmu. Nah, ini tinggal apa? Dikembalikan kepada kita, bagaimana kita mengkondisikan anak-anak kita. Maka Abu Rimthah membawa putranya saat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi SAW bertanya, ibnuka hadha, apakah ini anakmu? Fakultu na'am, maka aku pun mengatakan iya. Ashhadu bihi, aku bersaksi atasnya. Jadi menegaskan, ini benar-benar anak lelakiku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yazni alaika wa la tazni alaihi. Nabi SAW mengatakan, la yazni alaik. Apa artinya la yazni alaik? Yazni dari kata jinayah, kriminalitas. Kalau dia berbuat keburukan, tidak menjadi tanggunganmu. Kalau dia berbuat kejahatan, tidak menjadi tanggunganmu. Sebaliknya, walatadzni berbuat kejahatan, tidak menjadi tanggungannya. Diterangkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa sabda Nabi SAW ini memutus tradisi kebiasaan yang ada di masyarakat jahiliyah. Kalau ada seorang berbuat apa kejahatan, maka tidak hanya yang berbuat kejahatan yang dihukum. Misalnya ada fulan membunuh, maka bapaknya, kalau dia punya bapak, atau anaknya akan ikut dibunuh, seakan menanggung perbuatannya. Yaitu yang ada dalam masyarakat abad jahiliyah. Maka Islam memutus hal ini. Karena setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan engkau tidak memikul atas dosa orang lain. Maka dalam Islam enggak ada konsep apa penebusan dosa. Bagaimana orang lain enggak harus menanggung apa dosa kita? Kecuali gitu ya, bahwa orang tersebut menjadi sebab terjadinya dosa tersebut. Maka pada hakikatnya dia terlibat dalam dosa dosa tadi. Maka dia pun akan mendapat apa bagian dari keterlibatannya dalam dosa tersebut. Kemudian kembali kepada Abu Rimsah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa ra'aitu syaiba ahmara. Dan aku melihat uban berwarna merah. Hadis ini selain diriwayatkan oleh penulis rahimahullah, juga diriwayatkan oleh Abdullah ibn Imam Ahmad, putra dari Imam Ahmad, dalam apa ziyadatihi al-musnad, dalam tambahan tulisan beliau, yaitu berupa tambahan-tambahan atas kitab Musnad Imam Ahmad. Dan Imam Tirmidzi mengatakan qala Abu Isa hadha ahsanu shay'in ruwiya fi hadzal bab wa afsaru. Ini adalah yang terbaik yang diriwayatkan dalam bab ini. Artinya apa? Dari segi sanadnya ini yang paling bagus. Karena riwayat-riwayat yang lain nanti apa? Semuanya lemah. Wa afsaru, dan yang paling gamblang menjelaskan uban tadi berwarna merah. Lianna riwayat sahihata anna Nabi SAW lam yablughi syaiba. Karena riwayat-riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW tidak sampai membutuhkan apa ubannya untuk disemir, sebagaimana itu pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka beliau di sini menyebutkan sebagai apa bentuk amanah ilmiah. Ada riwayat-riwayat yang menunjukkan apa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya. Nah, bagaimana para ulama menjelaskan apa yang dilihat oleh Abu Rimsah ini? Maka dijelaskan oleh sebagian bahwa yang dilihat oleh Abu Rimsah adalah bekas dari minyak rambut Rasulullah SAW. Jadi bukan sengaja Rasulullah SAW mewarnai rambutnya, ubannya, tetapi dari bekas minyak wangi itu apa menyebabkan uban tadi seakan-akan terlihat apa merah. Karena memang ada sebagian apa minyak rambut, nah, mungkin karena tercampur misalnya apa disebutkan za'faran, gitu ya. Orang menyebutnya apa syafran, gitu ya. Itu menyebabkan warnanya menjadi apa kemerahan, bukan dari semir inai secara sengaja. Itu yang dikuatkan para ulama. Dari sini juga kita punya faedah, kita bisa belajar apa itu, kita bisa memahami kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi para ulama berbeda pendapat bukan karena apa yang disebut dalam pepatah Arab. Ada dalam pepatah Arab mengatakan apa? Khalif tu'raf. Selisihlah pendapat orang lain, kamu akan dikenal. Contoh di masa pandemi ini ya, ketika semua menganjurkan apa untuk tetap di rumah, menerangkan tentang bahayanya penyebaran virus corona dan sebagainya. Anda muncul kemudian apa? Enggak apa-apa, enggak usah takut dengan virus corona, takutlah kepada Allah. Nah, ini akan menjadi apa? Viral bahasa sekarangnya, terkenal. Orang kalau menyelisihi yang sesuatu yang mainstream gitu ya, itu akan menjadi viral. Maka para ulama dulu, bahkan sampai hari ini, itu ketika mereka berbeda pendapat, bukan karena hawa nafsu seperti ini, tapi karena apa yang sampai kepada mereka. Jadi mereka berfatwa, mereka berpendapat sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Dan namanya manusia, bahkan sampai hari ini, yang apa, informasi itu sudah sangat terbuka. Kadang apa, karena keterbatasan kita sebagai manusia, kelemahan kita sebagai manusia, informasi itu tidak sampai secara utuh. Sehingga keluarlah pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Apalagi di zaman itu. Dikarenakan apa? Keterbatasan komunikasi, keterbatasan transportasi. Maka sangat mungkin antara ulama satu dengan ulama yang lain apa? Berbeda pendapat. Karena belum sampainya informasi A kepada yang lainnya. Yang lainnya hanya dapat informasi B, yang lainnya hanya dapat informasi C. Untuk saling meng-cross-check dibatasi oleh jarak yang sangat jauh, dibatasi oleh komunikasi yang tidak semudah hari ini. Maka kita menjadi apa? Maklum. Dengan apa? Terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Tidak bersuudzon. Ini gimana sih? Katanya kok ulama, katanya imam. Kok pendapatnya, hadisnya lemah. Nah, lemah ini kan menurut kita hari ini. Atau menurut ulama lain di masa itu. Tapi itulah yang sampai kepada beliau dan diyakini itu sebagai sesuatu yang mungkin sahih. Atau apa yang ada waktu itu sampai kepada ulama tersebut. Faedah yang lainnya dari kita memahami apa terjadinya perbedaan pendapat tersebut, kita menjadi apa? Orang yang tidak fanatik buta. Wah, ini guruku, ini ulamaku, ini mesti benar. Oh, bisa jadi ternyata yang sampai pada guru saya tidak utuh informasinya. Kita tidak meragukan keikhlasan mereka. Kita tidak meragukan keilmuan mereka. Tapi kadang apa? Informasi tadi tidak lengkap, tidak utuh sampai. Sehingga lahirlah apa? Pendapat yang lemah. Lahirlah pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama yang lainnya. Maka prinsip kita, ingat prinsip ini, apa itu? Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Siapapun yang berpendapat itu, Kalau itu bukan Nabi SAW, maka apa yang kita katakan? Kebenaran adalah yang paling berhak untuk diikuti. Karena kita lebih menghormati kebenaran daripada apa? Orangnya. Dan kita mengikuti kebenaran tersebut bentuk penghormatan kita kepada guru kita, kepada ulama kita, yang mereka menuntun kita, mengajak kita. Apa tujuan mereka mengajarkan ilmunya? Agar kita mengikuti kebenaran. Dan itu yang kita pelajari ketika kita belajar tentang apa? Sifat salat Nabi. Kita baca pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semua tidak mengajarkan apa? Fanatik, buta. Nah, kita kepada hadis yang kedua atau hadis ke-46, hadis kedua di bab ini. Qala haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Abi an Syarik an Utsman ibn Mauhab qala su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu hal khadaba Rasulullah sallam qala na'am. Ditanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah menggunakan hijab, menggunakan apa? Semir rambut. Qala na'am. Abu Hurairah mengatakan apa? Iya. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, yakni Al-Imam At-Tirmidzi, wa rawa Abu Awana hadzal haditha an Utsman ibn Abdullah ibn Mauhab faqala an Ummi Salamah. Diriwayatkan oleh Abu Awanah hadis ini dari Utsman ibn Abdullah ibn Mauhab faqala an Ummi Salamah. Dia mengatakan hadis ini dari Ummu Salamah. Sehingga dijelaskan dalam catatan kaki oleh Syekh Abdul Razzaq, seakan-akan Imam Tirmidzi sengaja menyebutkan ini, bahwa hadis ini apa? Ada permasalahan di dalamnya. Karena sebagian rawi mengatakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sebagian mengatakan dari Ummu Salamah. Nah, dan ini termasuk apa? Cacat yang ada dalam hadis yang menyebabkan kelemahannya. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ibrahim ibn Harun qala anba'ana An-Nadhr ibn Zurarah an Abi Janab an Iyad ibn Laqit anil Jahdamah imra'ati Bashir ibn Khasasiyah radhiyallahu anha. Al-Jahdamah qalat, menceritakan, ana ra'aitu Rasulullah sallam yahruju min baytihi yanfudu ra'sahu wa waqad iktasala. Aku melihat Rasulullah keluar dari rumahnya yanfudu ra'sahu, mengeringkan rambutnya, mengeringkan kepalanya, gitu ya. Wa qad iktasala, dan sungguh beliau telah apa? Mandi. Artinya beliau mengeringkan rambut itu, dan karena rambut beliau kita tahu apa? Panjang. Maka beliau keringkan setelah apa? Mandi. Wa bi ra'sihi rad'un min hina'in. Aw qala rad'un. Syakka fiha syaikhu. Dan di kepala beliau ada warna kekuning-kuningan. Disebutkan bahwa ar-rad'u as-sabghu min az-za'faran wal waras wal radghu at-talattukh min al-hina'i wa nahwihi. Rad'un itu adalah apa? Warna yang ditimbulkan oleh za'faran. Sedangkan radghun itu sengaja mewarnai dengan hina, dengan pacar. Dan perawinya ragu. Apakah itu karena apa? Bekas minyak rambut yang ada campurannya za'faran, atau memang sengaja beliau mewarnai rambutnya. Dan ini yang disyaratkan para ulama tadi, bahwa kemungkinan warna merah atau kekuningan tadi adalah bekas dari apa? Minyak rambut beliau. Kemudian dikatakan, qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala haddatsana Amr ibn Asim, qala haddatsana Hammad ibn Salamah, qala haddatsana Humaid an Anas. Atau sebelumnya, di dalam hadis yang sebelumnya itu ada dua perawi yang disebutkan lemah, yaitu Nadhr ibn Zurarah dan Abu Janab. Ini keduanya lemah di kalangan para ulama. Sedangkan hadis ini juga ada Amr ibn Asim. Qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman, qala hadatsana Amr ibn Asim. Nah, ini problemnya dalam hadis ini, dalam sanadnya. Qala hadatsana Hammad ibn Salamah, qala hadatsana Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ra'aitu sya'ra Rasulullah sallam mahbuba. Aku melihat rambut Rasulullah disemir. Dalam ilmu hadis disebut apa? Ini hadis yang mungkar. Yaitu hadis yang lemah menyelisihi hadis yang kuat. Kalau sama-sama hadisnya kuat, dalam arti hadisnya sama-sama sahih, bahwa yang sahih ini menyelisih yang lebih kuat, maka disebut apa yang menyelisih ini? Disebut syadz. Sedangkan kalau hadisnya dhaif seperti ini, disebut mungkar. Karena dalam hadis yang sahih, Anas bin Malik menyatakan apa? Rasulullah tidak mengenakan semir. Qala Hammad wa akhbarana Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, qala ra'aitu sya'ra Rasulullah 'inda Anas bin Malik mahduba. Muhammad ibn Aqil mengatakan, aku melihat rambut Rasulullah di sisi Anas bin Malik mahdub, yaitu di semir. Dan hadis-hadis ini intinya apa? Hadis-hadis yang lemah yang menyelisihi hadis yang sahih, dan bahwasannya hadis yang sahih menunjukkan Rasulullah tidak bersemir. Tapi ingat, tidak bersemirnya Rasulullah SAW ini bukan artinya ini perkara yang dilarang. Tapi karena memang apa, uban beliau yang sangat sedikit. Kemudian kita beralih kepada bab yang ke-7. Bab ma ja'a fi kuhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab apa-apa yang datang dalam masalah apa? Celak. Celaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah saya singgung di beberapa kajian, bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyatakan tidak disunnahkan bagi laki-laki untuk mengenakan celak dalam rangka berhias. Berbeda dengan perempuan. Karena perempuan memang dunianya, bagiannya adalah untuk mempercantik diri. Maka laki-laki mengenakan celak untuk apa? Manfaat yang diambil untuk mata. Kalau mungkin ada gangguan pada matanya, atau ingin menguatkan pandangan matanya, dan seterusnya. Sebagaimana itu faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak di awal pembahasan tentang perkataan Ibnu Qayyim di kitab Zadul Ma'ad, wa fil kuhli hifdzun li sihhatil 'ain. Dan dalam apa? Celah itu terdapat manfaat menjaga kesehatan mata. Wa taqwiyatun lin-nuril al-basiri. Dan menguatkan cahaya penglihatan. Itu diantara apa? Faedah-faedah apa? Menggunakan celak. Nah, kita baca hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di sini. Qala haddatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi. Qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi. An Abbad ibn Mansur. An Ikrimata. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iktahilu bil ithmid fa innahu yajlul basara wa yunbitul sya'ra. Rasulullah mengatakan iktahilu bil ithmid. Bercelaklah dengan apa? Ithmid. Ithmid itu asal dari celak itu ya. Batunya yang berwarna hitam kemudian apa dihancurkan itu namanya ismit. Fa innahu yajlul basar. Karena dia apa akan mencerahkan pandangan. Wa yunbitu sya'ra. Dan menumbuhkan bulu mata. Wa za'ama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu muqhulatun yaktahilu minha kulla lailatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Wa za'ama, dan mengklaim dan beranggapan, yaitu Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi SAW memiliki apa? Lahu mukhulatun. Tempat celak. Yang beliau gunakan dari tempat celak tadi apa? Setiap malamnya. Tiga di mata yang ini dan tiga di mata yang ini. Dan wallah alam, mungkin ini, dan nanti juga akan disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya, kenapa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwa laki-laki itu menggunakan celak bukan untuk berhias. Karena dia menggunakannya, beliau menggunakannya sallallahu alaihi wasallam di waktu malam hari, bukan ketika mau beraktivitas di siang hari. Tapi ketika mau istirahat. Maka bapak-bapak, mas-mas gitu ya, yang ingin menggunakan celak, itu apa? Ketika mau istirahat. Ketika mau tidur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikutnya. Qala haddatsana Abdullah ibn Sabbah Al-Hashimi Al-Basri. Qala ahbarana Ubaidillah. Qala ahbarana Ubaidullah ibn Musa. Qala ahbarana Israil ibn Yunus. An Abbad ibn Mansur. Ha. Tanda ha seperti ini, ini menunjukkan apa? Perpindahan sanad. Ya. Kalau tadi dikatakan dari gurunya Abdullah ibn Sabbah Al-Hashimi ahbarana. Kemudian apa? Ingin menyebutkan sanad yang lain, tapi nanti bertemu pada titik yang sama. Nah, itu biasanya dengan simbol ha tahwil, ya perpindahan. Wa haddatsana Ali bin Hujr. Qala haddatsana Yazid ibn Harun. Nah, di sini kembali pada faedah yang pernah saya sebutkan, ya di sini tidak disebutkan qala. Tapi adab kita kalau bertemu dengan kalimat yang seperti ini kita menyebutnya dengan apa? Qala haddatsana Yazid ibn Harun qala haddatsana Abbad ibn Mansur an Ikrimah. Lihat titiknya ketemu pada siapa? Abbad ibn Mansur tadi. Di atas Abbad ibn Mansur, di sini Abbad ibn Mansur. Baru kepada an Ikrimah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqtahilu qabla an yanama bil ithmidi thalathan fi kulli ainin. Ini menegaskan kapan digunakannya apa celak tadi. Dahulu kala Nabi SAW menggunakan celak sebelum tidur dengan menggunakan ithmid, yaitu batu celak itu, thalathan fi kulli ainin, tiga kali di masing-masing mata. Wa qala Yazid bin Harun fi hadithini fi hadithihi, dan dikatakan oleh Yazid ibn Harun dalam hadisnya, innan nabiyya s.a.w. kanat lahu mukhulatun. Sesungguhnya Nabi s.a.w. dahulu kala memiliki apa? Mukhulah, ya, tempat untuk celak. Yaktahilu minha indan naumi thalathan fi kulli ainin, yang beliau bercelak dengannya sebelum tidur tiga kali pada masing-masing mata. Jadi waktunya bagi lelaki ini apa? Sebelum tidur. Qala hadatsana Ahmad, hadis berikutnya, qala hadatsana Ahmad ibn Mani' qala hadatsana Muhammad ibn Yazid an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Munkadir an Jabir wa huwa ibnu Abdullah. Karena nama Jabir itu banyak, nah, di sini jelaskan yang sudah berlalu dengan kita, sahabat siapa? Jabir ibn Samurah. Nah, ini adalah Jabir ibn Abdullah. Qala qala Rasulullah sallam alaikum bil ithmit inda naumi, jagalah oleh kalian apa? Menggunakan ithmit sebelum tidur. فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ, yang sudah disebutkan sebelumnya, karena sesungguhnya penggunaan ismid itu akan menguatkan pandangan dan menumbuhkan apa? Bulu mata. Jadi mungkin yang apa? Bulu matanya itu pendek gitu ya. Nah, ini pengin lebih panjang. Nah, itu menggunakan celak. Dan yang mungkin pandangannya mulai melemah gitu ya. Nah, ini juga bisa menggunakan ismid gitu ya. Hadis berikutnya, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Bishr ibn Mufaddal an Abdullah ibn Uthman ibn Juthaim an Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kembali kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah sallam inna khaira akhalikum al-ithmidu yajlu al-basara wa yunbitu sya'ra. Bahwa Rasulullah mengatakan sebaik-baik celak kalian adalah menggunakan ithmid, menguatkan pandangan dan menumbuhkan rambut. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini tidak terlalu panjang keterangannya karena apa? Maknanya lafadz-lafadznya sama. Dan ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah mengatakan sebaik-baik apa? Celak kalian. Berarti sebenarnya ada berbagai macam cara untuk atau berbagai macam materi atau benda yang bisa digunakan untuk bercelak. Tapi yang paling dikenal adalah menggunakan apa? Ismid tadi. Qala hadatsana Ibrahim ibn Mustamir al-Basri qala hadatsana Abu Asim an Uthman ibn Abdul Malik an Salim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah, 'alaikum bil ithmit fa innahu yajlul basar wa yunbitus syara. Ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya, tapi ini riwayatnya siapa? Abdullah ibn Umar mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, jagalah oleh kalian apa? Ithmit. Karena sesungguhnya dia menguatkan pandangan dan menumbuhkan rambut. Ada satu faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di sini tentang apa ismid yang banyak dijual sekarang itu menggunakan campuran. Dan ini membahayakan ketika digunakan. Maka ketika seorang membeli apa celak ini perlu memperhatikan keaslian ismidnya, ya. Sehingga ini tidak membahayakan matanya. Baik, ada pertanyaan Ustaz, kapan diadakan lagi kajian di Al Khair? Allah alam, menunggu keadaan izin dari pemerintah tentang dimulainya kajian. Dan bagaimana nanti panitia mengaturnya? Afan tanya Ustaz, apakah menggunakan celak itu termasuk sunnah Nabi SAW? Iya, termasuk sunnah Nabi SAW. Karena beliau memerintahkannya agar kita menjaga penggunaan ini. Cuman karena tidak umum di Indonesia, ini menjadi seakan-akan kita tinggalkan. Maka kalau kita dimudahkan untuk mendapatkan celak yang asli begitu ya, maka sebaiknya sebelum tidur menggunakan itu yang faedahnya sudah dijelaskan tadi, menguatkan pandangan gitu ya, menumbuhkan rambut, dan disebutkan tadi dalam Zadul Ma'ad itu faedah-faedah yang lain, menghilangkan gangguan hal-hal yang berbahaya di mata. Wallahualam. Ini yang bisa kita bacakan di pagi hari ini. Sengaja memang kami ringkas karena ada hajat yang lainnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.